Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwan wal akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, yaitu kesempatan siang yang mubarak, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam duduknya kita di sini, bermajelisnya kita di sini, tidak lain hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam kesabaran, ya, kesabaran di dalam belajar dan mengajar, ataupun di dalam semua urusan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayo lehwah, pada kesempatan kita ini, sebagaimana yang telah diamanahkan dari panitia, ya, kepada saya, untuk sedikit tentang berbicara, yaitu tafsir surat Al-Imran, ya. Ya mungkin antum udah ada fotokopiannya semuanya. Surat Al-Imran ayat yang ke 31, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayat yang mulia ini tentang al-mahabbah, itu kecintaan, atau ayat untuk ujian buat kita semua. Ujian buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lihat. Itu qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian, ya, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, yang mana Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, antum lihat, yaitu kecintaan kepada Allah dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di dalam kandungan ayat ini, di dalam surat Al-Imran yang ke-31 ini, sebagai hakim, sebagai penentu, ya, sebagai penentu. Penentu apa? Untuk siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penentu untuk siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka dengan akwanya saja, ya, tidak di atas jalan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang mengaku bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akwanya itu adalah dusta. Akwanya apa? Dusta. Kenapa ini? Lihat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariatnya, yaitu siapa saja yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam masalah agama, di setiap syariatnya, ya, setiap perkataannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaan yang lain. Hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca itu yang kutip ini atau makalah ini yang ana ambil dari tafsir, itu tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini bukan Al-Imam Ibnu Katsir, tapi ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena ini saya ambil dari kitab tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita mungkin di dalam menerangkan atau membaca yang ada di makalah ini tidak semua, ya. Sebagian dan poin-poinnya. Kita lihat yang pertama. Ada yang membaca enggak nih? Man yakra? Siapa yang membaca nih? Antumahi. Oh, ini ada enggak apa-apa. Ada yang tidak ada enggak apa-apa, ya. Antum lihat. Hadzihil ayatu yusammiha ba'du salafi ayatal mihnah. Ya. Ayat ini sebagian ulama salaf menamakan ayat al-mihnah. Apa itu ayat mihnah? Satu ayat sebagai ujian, ya. Sebagai tafriq, pembeda. Ya, ujian dan pembeda. Yakni ayat al-ikhtibar wal imtihan. Yaitu ayat untuk ujian. Sama ikhtibar wal imtihan itu sama ujian. Ujian apa di sini maksudnya? Apakah ujian yang baru antum selesaikan kemarin, ya kan? Ya, masih ada yang sekolah enggak di sini? Masih ya? Iya. Bukan ya. Tapi di sini ujian untuk siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hakim yang menentukan kita bisa tahu mana yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mana orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya sebatas dakwahnya saja atau sebagai atau apa dakwanya saja, akwanya saja, ya. Wadzalika anna qauman adau annahum yuhibbunallaha. Kecepatan enggak? Kecepatan. Ya. Wa dzalika anna qauman ad'u annahum yuhibbunallaha. Yaitu di mana, ya? Banyaknya kaum dari dahulu hingga hari ini, ya. Yang mereka mengaku-ngaku annahum yuhibbunallaha. Bahwasanya mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, ya. Dan pasti orang-orang, apalagi yang mengaku Islam, pasti mereka semuanya mengaku cinta Allah, enggak mungkin. Kamu agamanya apa? Islam. Cinta Allah enggak? Enggak mungkin. Pasti mencinta Allah, ya kan? Tapi di sini akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk mereka, ya. Fa amarallahu nabiyahu an yatahaddahum bihadal mizan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, ya, memerintahkan nabinya an yatahaddahum, untuk, ya, untuk menjadikan mereka dengan timbangan ini, ya, agar mereka mengikuti dengan timbangan ini di dalam ayat ini. Di dalam ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wa huwa in kanu shadiqina falyattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sangkaan mereka benar, ya, shadiqin, mereka benar, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, falyattabi'u, maka hendaklah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Berarti kalau memang benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sawa'un kanu minal yahudi au minan nasoro au minal munafiqin, ya, siapa saja mereka yang ngaku-ngaku cinta Allah, baik orang-orang Yahudi, orang Yahudi juga mereka ngaku kami ini mencinta Allah. Jadi mereka orang-orang Yahudi mengatakan agama di luar mereka atau yang tidak apa selain mereka, orang-orang bangsa Yahudi itu, mereka meyakini bahwasanya orang-orangnya seperti gembala dan kami adalah anak-anak Allah. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Berarti yang di luar orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang gembalaan, orang-orang Yahudi keyakinannya seperti itu. Ataupun orang-orang Nasrani, ya, mereka juga mengakui bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Pada zamannya Rasulullah juga banyak, ya. Mereka mengakui katanya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi mereka sebatas lisan. Tidak mereka mempraktikkan, ya, mempraktikkan cintanya, buktinya. Al-muhimu ay wahidin yud'i annahu yuhibbullaha fahadhal mizanu. Maka untuk siapa saja, ya, yang bahwasanya mereka mencintai Allah, maka ini adalah sebagai timbangan. Apa sebagai timbangannya? Apa? Surat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, ya, mereka ngaku-ngaku mencintai Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Maka pengakuannya mereka cuman ngaku-ngaku saja, tapi tidak ada buktinya. Ya. Sebagaimana perkataan syair. Antum lihat di itu, setelahnya itu. Yang bergaris tebal itu. Faqullu yud'i wasalan lilaila wal laila la tuqiru lahum bidzaka. Nah, setelahnya itu kita loncat. Jadi setiap, ini perkataan syair, ya, faqullu yud'i wasalan lilaila, setiap orang diam atau setiap banyakan orang mengaku ada hubungan dengan Laila. Wa Laila la tukiru lahum bidzalika, tetapi Laila tidak ada, kenal aja enggak, gitu kan. Ini kataan syair. Inilah sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, cuma ngaku-ngaku. Maka seperti apa yang dikatakan penyair ini? Ngaku-ngaku ada hubungan sama Laila. Oh, Laila enggak pernah ada hubungan sama dia. Enggak kenal. La tukiru lahum bidzaka. Ini seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, akan tetapi mereka bohong. Kita lanjutkan. Lanjutin nih, kayaknya udah lemes-lemes ini. Tadi dari jam berapa? 9:30 sampai jam pagi. Jam 12. 11:30, masya Allah ya, semoga menjadi amal kebaikan di hari kiamat. Mari kita lihat. Qul yud'i annahu yuhibbullah. Maka setiap orang atau siapa saja yang dia mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, li'anna da'wa sahlatun, karena akuan itu, ngaku-ngaku itu mudah. Ya, orang yang mengaku mencintai Allah, tapi ngaku itu mudah, ngaku-ngaku aja itu mudah, ya kan? Ngaku-ngaku mudah. Ini enggak cuma orang-orang yang, enggak cuma orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang munafik, bahkan kaum muslimin pada hari ini hendaklah mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinal kalama alal bayyinah, akan tetapi hendaklah perkataannya mereka di atas bukti. Ya, di atas bukti. Enggak bisa ngaku-ngaku aja. Itu. Wal bayyinatu 'alal mudda'i. Wal bayyinatu 'alal mudda'i. Karena bukti adalah untuk orang yang ngaku. Untuk orang yang ngaku. Nah, itu. Saya cinta Allah. Buktinya apa? Nah, itu. Ya. Jadi bukti untuk orang yang ngaku. Makanya di sini Rasulullah mengatakan apa? Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya. Karena kalau sebatas ngaku-ngaku itu mudah. Maka hendaklah kita lihat orang-orang yang mendakwahkan. Jangan lihat apa ya? Cuma ngaku-ngakunya saja, tapi hakikatnya. Ya. Hakikatnya. Bukan cuma ngaku-ngakunya aja, hakikatnya dia cinta dengan Rasulullah. Biasa cinta Rasulullah, tapi enggak mau sholat. Ya enggak bisa. Ya. Cinta enggak kepada Allah? Cinta. Pengen surga enggak? Pengen. Tapi enggak mau apa? Enggak mau melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya enggak bisa. Makanya perlu apa? Bukti. Dan di sini ayat pula yang menentukan, ya, orang-orang yang dikatakan apa? Mempunyai ilham. Ilham ini seperti ilmu-ilmu, ya. Orang banyak punya keahlian dalam seperti yang gaib. Orang ini pinter, apa, banyak ilmu-ilmu yang tidak ada di dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini kayaknya masya Allah, kayak kiai ya, masya Allah, tapi mengajarkan yang keburukan. Oh, itu kan wali Allah semua. Wali Allah, masya Allah, wali Allah ini. Ini Habibullah ini, kekasihnya Allah. Tapi kita lihat, oh, masih enggak mau sholat. Aduh, repot, ya kan? Ngerokoknya masih kencang, mama, aduh, enggak bisa. Dan di sini pula ayat ini yang menentukan orang-orang yang dia Allah menganggap sebagai waliullah dan wali syaitan. Ya. Wali Allah dan wali syaitan. Itu. Bisa ngilang semamanya. Wah, ini ngilang nih karena ini waliullah, karena waliullah katanya. Dilihat. Jangan ngaku-ngaku aja, ya kan? Oh, ternyata meninggalkan sholat atau banyak syariat yang ditinggalkan. Oh, ternyata bukan waliullah, tapi wali syaitan. Gitu. Walaupun jangan lihat zahirnya. Jangan lihat apa? ngakunya, tapi dilihat hakikatnya ya akhi. Itu. Dan tidak pula melihat namanya, walaupun di situ namanya sumpama Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah organisasi ya, bukan ya. Muhammadiyah itu kan secara asal itu pengikut Muhammad, orang-orang yang mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bukan namanya, ya kan, bukan namanya, tapi lihat apa hakikatnya, ngikutin nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Bukan namanya, kalau sebatas ngaku-ngaku semua orang bisa, sahlah, ya. Maka ini ayat yang mulia ini sebagai ujian untuk mereka, untuk kita juga. Kita mengikuti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, hendaklah kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kita lanjutkan. Fa idza kanu yuhibbunallaha haqqan falyattabi'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mencintai Allah dengan hak, ya, benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyanalu ma huwa a'zamu min dakwahum. Ya. Liyanalu ma huwa a'zamu min dakwahum. Karena agar mereka mendapatkan yang lebih besar, apa itu? Mengikuti Nabi dari sekedar ngaku-ngaku. Ya. Sekedar ngaku-ngaku. Ini adalah ayat yang mulia ini untuk menjelaskan kita agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah kita melebihkan apa? Lebih kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari seluruh makhluk. Ya, dari apa? Seluruh makhluk. Itu. Dari diri kita sendiri, dari orang tua, dari anak-anak, dari manusia semuanya, hendaklah kita mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Kita akan bahas dari ayat-ayat yang mulia ini atau ayat yang mulia ini, ya. Dari ayat 190 itu. Halaman 190. Mana kalau kita baca semua mungkin enggak cukup waktunya ya. Dan ini sebagian Syaikh Utsaimin menerangkan di sini banyak lugah dan banyak contoh-contoh. Dan kita mengambil beberapa poin. Kita lihat di ayat yang mulia ini, kul in kuntum tuhibbunallah. Kita lihat in kuntum tuhibbunallah itu. Faqrah yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, innal khitaba huna ghairu ma'lumin bisyakhsil mukhatabi. Jadi khitabnya di dalam ayat yang mulia ini, khitab yang diajak bicara, ya, khitab. Atau kalau antum belajar ilmu tasrif, mukhatab gitu ya, yang diajak bicara. Al khitab yang diajak bicara di sini apa ayat ini? In kuntum, kan kul, kan kul di situ kan. Di sini apa? Tidak diketahui seorang yang diajak bicara. Ya, tidak diketahui. Lakinnahu ma'lumun bil makna, akan tetapi diketahui maknanya. Secara seorang tidak diketahui, tapi diketahui dengan apa? Artinya, maknanya. Yustafadu min maknahu mimma ba'da. Jadi diambil dari ayat yang mulia ini maknanya, tahu khitabnya untuk setelahnya. Lihat, diambil faedah dari maknanya setelahnya. Apa? Setelahnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah. Di sini in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, semua saja. Yang mencintai Allah, semua saja. Yang mengaku mereka mencintai Allah, baik dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya kan? Atau orang-orang Muslimin. Ini khitabnya. Ini khitabnya il ing kuntum tuhibbunallah, untuk siapa saja yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Kita lanjut wa qauluhu setelahnya. Fattabi'uni. Nah, pertama ing kul, kulnya ini khitabnya untuk siapa saja ya, tidak diketahui, tapi setelahnya diketahui, yaitu untuk siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang fattabi'uni. Nah, ayat yang fattabi'uni. Maka ikutilah aku, artinya. Ai ala ma ana alaihi min syariati. Atas apa yang aku, ya. Apa yang aku di atasnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari yang apa yang aku di atasnya. Di atas apa? Di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kata Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa? Di sini Allah memerintahkan untuk fattabi'uni, agar mengikuti Rasulullah, ya. Di atas syariatnya, karena mengikuti Rasulullah pasti itu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik akidatan, wa qaulan, wa fi'lan, wa tarkan. Baik secara akidah. Akidah, ya. Mengikuti Rasulullah enggak cuma perkataannya aja. Ya. Tapi akidah, perkataan dan perbuatan dan apa yang Rasulullah tinggalkan. Lihat. Tidak semata-mata di dalam akhlaknya aja atau di dalam perbuatannya aja, tapi seluruhnya. Dari akidah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meyakini bahwasanya Allah fis sama. Ya, Allah di atas langit, maka hendaklah kita meyakini Allah di atas langit. Ya. Kita meyakini, Rasulullah meyakini bahwasanya tetap adanya siksa kubur, azab kubur, hendaklah kita meyakininya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini adanya hari kiamat, maka kita meyakini pula. Ini akidahnya, ya. Atau perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga apa? Mengikuti. Karena di sini fattabi'uni, mengikuti. Dari akidah, perkataan, ya, perkataan juga wajib kita mengikuti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kita tidak boleh menambah, ya, mengurangi dari syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Atau dalam meninggalkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, maka wajib kita juga hari ini harus meninggalkan, ya akhi. Karena ini adalah konsekuensi dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma mengikuti perintah, tapi juga meninggalkan apa yang beliau tinggalkan pula. Ya. Karena apa-apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini jadi agama pula. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada zamannya atau pada Rasulullah SAW diturunkan syariat, maka hari ini pula jadi syariat. Dan apa-apa yang tidak diturunkan atau tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka di sini pula tidak ada contohnya, tidak boleh mengerjakannya. Ini adalah dari kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita contoh, ya. Seperti sholat sunnah, ya. Sholat sunnah yang dia ba'da zuhur, ya. Ada nggak? Ada. Di antara contohnya, ada nggak zaman Rasulullah? Ada. Maka hari ini pula jadi agama. Sholat tahiyatul masjid, ada nggak zamannya Rasulullah? Ada. Ya. Maka hari ini pula jadi agama. Tahlilan, ada gak zamannya Rasulullah? Gak ada. Maka hari ini pula tidak jadi agama. Itu konsekuensi dari mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang hari itu pada hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi agama, maka hari ini jadi agama. Yang tidak ada pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pula hari ini jadi agama ya. Ya, walaupun orang-orang mengatakan cinta Allah cinta Rasul, tapi kalau tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga itu tidak termasuk dari mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adakah maulidan zamannya Rasulullah? Enggak ada. Maka hari ini pula tidak ada. Ya, enggak ada zamannya Rasulullah. Maka hari ini pula enggak ada. Jadi kita mengikuti Rasulullah, baik yang Rasulullah perintahkan dan tinggalkan. Enggak ada maulidnya yang kita enggak usah ngikut-ngikut. Karena di sini mengikuti Rasulullah apa? Semua yang Rasulullah perintahkan dan tinggalkan. Gitu. Wasakan niatnya baik. Wasakan niatnya masya Allah ikhlas. Ya. Tapi bukan niatnya. Bukan niatnya. Ada enggak diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Bukan cukup niatnya ikhlas. Ya kan? Bukan niatnya apa? Mengikuti nenek moyangnya, bukan. Tapi ada enggak? Itu. Ini karena syariat yang memerintahkan kita. Itu. Ya, semua yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, maka hari ini jadi agama. Karena kalau kita buat-buat sendiri, khawatirnya kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, khona risalah, kita menganggap Rasulullah mengkhianati risalah. Iya, mengkhianati risalah. Kenapa? Loh, ini kan bagus gitu. Mau semua maulidan ya kan. Ini kan bagus ini. Niatnya saya ikhlas. Nah, di sini bukan niatnya ikhlas ya, akhi. Tapi mengikuti Rasulullah. Ya. Loh, ini syariatnya mungkin setelah Rasulullah meninggal. Nah, setelah Rasulullah meninggal ya enggak bisa. Karena udah Allah sempurnakan dengan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan hari ini Islam sebagai agama yang tidak ada tambahan-tambahan lagi, tidak ada kurang-kurangan lagi, ya. Maka siapa saya yang menganggap syariat setelah Rasulullah yang tidak ada zamannya Rasul, dia apa? Sengaja atau tidak sengaja, ya. Dia telah menganggap Rasulullah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu setelahnya. Yuhbibkum. Sekarang kita mengetahui dari firman yuhbibkum. Lihat. Hadhihi fukka idgamuha. Yuhbibkum, yaitu Allah mencintai kalian, yaitu apa? Dilepaskan kehinaan. Dilepaskan kehinaan. Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mencabut kehinaannya. Walidzalika dzahara sukun. Oleh karena itulah nampak ketenangan pada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari akidah, perkataan, perbuatan, ya, ini akan menjadikan dia tenang. Menjadikan dia tenang. Wa qala ta'ala ayat seterusnya. Yuhbibkumullah. Hadhihi thamaratul ula. Ini adalah buah yang pertama dari mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? yuhibbukumullah, Allah akan mencintai mereka. Yaitu buah yang pertama dari kita mengikuti Nabi, Allah akan mencintainya. Wan natijatu allati yas'a ilaiha kullu insanin. Ini adalah hasil setiap orang yang dia berusaha, ya, berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hasilnya Allah mencintainya, ya, mencintai seorang yang berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Yakunu mahbuban lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjadikan kecintaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaniyatu, wah yang kedua, yakfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, mengampuni dosa-dosa kalian. Kapan? Jika kalian mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan ayat yang ke halaman yang ke 192. Wallahu ghafurur rahim. Di ayat yang terakhir ini, Wallahu ghafurur rahim, di dalamnya mengandung dua nama, ya, atau mengandung tiga nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang terakhir, ya, dari penggalan ayat yang terakhir, wallahu ghafurur rahim. Ini adalah apa? Di dalamnya mengandung tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang pertama Allah, yang kedua al-ghafur wa rahim. Ar-rahim, ini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung membahas dari fawaid, ya, faidah ayat-ayat yang mulia ini. Antum lihat 193. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan ayat atau mengambil faidah dari ayat-ayat yang mulia ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Yang pertama, annallaha amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyahadda haula'il mudda'in limahabbatihi bihadzal mizan, bihadzal mizanil qist, al-qisti, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ujian kepada mereka. Untuk siapa? Orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya dengan timbangan ini, dengan ayat yang mulia ini, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu timbangannya? Wahwa ittiba'uhum, dia adalah mengikuti, dia adalah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbangannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jawazu mukhatabatil mudda'i bitahaddi li anna hadha huwal haqqu. Ya, jawazul mukhatabatil mudda'i, bolehnya mengajak orang-orang yang ngaku-ngaku itu, ya, bitahaddi. Mengajak apa? Memberi atau mengajak atau tantangan. Ini tantangan. Bitahaddi itu seperti tantangan. Ngajak. Li'anna hadzal huwal haq, karena di sini adalah benar, boleh. Ya. Karena Rasulullah di situ apa di dalam ayat yang mulia ini mengatakan apa? Fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Di sini khitabnya apa? Di sini yang dimaksud meminta bukti, menantang, mana buktinya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ul in kuntum apa? Bukan ini, satu lagi. Lagi hadir. Ya, kita lanjutin lagi dulu. Yaitu bolehnya memberikan tantangan kepada seorang yang ngaku-ngaku mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan ayat yang mulia ini. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hatu ya, hatu burhanakum in kuntum shodiqin." Datangkanlah burhanakum, dalil kalian, bukti kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sama. Ya. Li'annahu law kana ya'rifu nafsahu mad ad'a. Ya, ittisafahu bi syai'in lam yaktasif bihi. Kalau seandainya mereka mengetahui dirinya apa yang mereka ngaku, ya, mensifatinya dengan sesuatu, akan tetapi mereka tidak ada di dalam sifat tersebut. Ya, fahuwa alladzi adzalla nafsahu. Maka yang demikian itu akan menghinakan dirinya. Ya. Fil waqi, di dalam kenyataannya, ya. Kenyataan hina, ngomong ngaku-ngaku tapi enggak pernah ada buktinya. Ini malah menghinakan sendiri. Ya. Orang yang insyaallah ngefans sama artis itu kira-kira yang ngefans banget tuh ngikutin enggak sih? Ngikutin banget tahi. Mungkin enggak usah artis lah ya, pemain bola ya udahlah ya. Mulai jauh-jauh gitu. Itu mungkin tahu benar rumahnya di mana, ya kan? Sambil detail begitu. Iya. Nomor punggungnya berapa itu biasanya udah ada ya. Tapi ini lebih dari itu. Lahirnya berapa, umurnya berapa, istrinya berapa, itu masyaallah, itu saking ngefansnya, ya kan? Dan hendaklah kita dalam mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Gitu. Enggak cuma ngaku-ngaku. Sampai kalau orang ngefans sama pemain bola, rambutnya juga ngikut-ngikut. Itu yang ngefans sama makhluk. Yang makhluk, orang-orang yang seperti kadang yang difansnya orang kafir lagi. Ya kan? Musibah ini. Musibah. Yang ngikutin siapa? Pemain bola, repot begini. Iya, rambutnya digundulin separoh, ngikut juga. Iya. Ini repot ini, masya Allah. Nah, coba kalau seandainya dia ngefans banget sama Rasulullah, coba. Rasulullah jenggotan ngikut, ya kan? Rasulullah memakai celana di atas mata kaki, ngikutin juga. Ini yang bagus. Bukan cuma dunia, akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan dan Allah akan mencintainya. Ini yang dicintai. Main bola apa yang lebih jelek dari itu, dari main bola? Repot lagi, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Wala tahsha min tahdihin liyakum dalila wal burhana ala dakwahu. Dan janganlah engkau takut untuk menantang mereka agar mereka, ya, memberikan hujah dan burhan, bukti atas apa yang mereka dakwahkan. Yang ketiga, annaha misdaqun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bahwasanya ayat yang mulia ini ya, itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-bayyinatu. Bukti 'alal mudda'i. Bukti adalah untuk orang yang ngaku. Enggak cuma ngaku-ngaku aja. Buktinya mana? Gitu. Bukti. Bukan cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Wah, saya kan keturunnya Rasulullah, masyaallah. Khabit ini, keturunan Rasulullah. Buktinya mana? Coba kamu sebutkan sanadnya kamu, bin-binnya sampai Rasulullah. Udah jauh sekali. Nah, ini. Ya mungkin masih ada sekarang, tapi enggak cuma ngaku-ngaku aja ya. Itu baru yang baru ngaku ini. Gimana kalau mengaku mencintai Allah dan Rasulnya? Bukan cuma ngaku-ngaku keturunannya, tapi lihat mengikuti Rasulullah enggak? Syariatnya diikuti enggak? Itu. Mengikuti Rasulullah tapi ngerokoknya kayak kereta, ngomong kan. Banyak kali. Wah, ini Rasulullah aja enggak gitu kan. Nah, ini persangkaan yang kosong. Yang keempat, lihat faedah yang keempat dari ayat yang mulia ini. Anna mahabbatullahi ta'ala ghoyatun. Bahwasanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak. Likullin nas. Puncak setiap manusia. Ya. Puncak setiap manusia. Hatta min ghoiri mu'min. Sampai selain orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, dia puncaknya juga apa? Mencintai Allah. Orang-orang Nasrani juga sama. Tapi bukan cuman cukup di sana, tidak. Tapi hendaklah dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan jangan tertipu. Dan jangan tertipu. Jangan tertipu dari orang Muslim masuk negara apa masuk agama selain Muslim. Wah, setelah saya masuk agama selain dari Islam menuju kafir ini, saya kok tambah tenang. Bukan itu. Ini juga tertipu, ya, tertipu. Iya. Sampai ada di daerah mana? Bogor itu di Bogor mana? Jadi dari kaum Muslimin seperti ini, mereka ada yang masuk ke Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah, Ahmadiyah. Ngaku. Saya sebelum Islamnya ngikut Ahmadiyah, sholat saya enggak khusyuk, katanya. Ibadah saya kurang mantep, katanya. Setelah saya masuk Ahmadiyah ini, sholat saya kok tambah khusyuk ya, gitu. Hati-hati, tertipu. Kenapa? Karena setan bermain di dalamnya ya, akhi. Benar enggak benar? Bukan karena dia ngikutin Ahmadiyahnya jadi bagus atau jadi khusyuk, tapi karena setan lebih atau setan bermain di dalamnya. Karena setan berusaha terus nyesatin manusia. Ya, lebih khusyuk. Ya. Nanti melihat orang-orang yang nyembah patung, ya kan? Orang-orang Cina yang pakai lidi itu. Kalau sembahyang itu lebih khusyuk dari kita mungkin sholatnya khusyuknya. Benar enggak? Benar ahi. Nanti melihat sholatnya mereka, nyembah-nyembah patung, ya kan, nyembah lidi itu yang kadang disulat dulu, khusyuk sekali. Tapi apakah khusyuk itu benar? Bukan, karena setan bermain di dalamnya. Gitu ahi, enggak cuman khusyuk, gitu. Enggak cuman ukurannya khusyuk enak, bukan. Tapi ada enggak? Dicontohkan enggak? Gitu. Kalau cuma mikirnya setelah saya masuk Ahmadiyah jadi khusyuk, bukan itunya. Ya. Kalau mikirnya khusyuknya itu orang-orang yang nyembah patung juga khusyuk. Benar enggak? Gitu. Kita masuk yang Kelima. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah haqqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Ya, Rasulullah adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluknya. Yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dari kekufuran menuju iman, ya. Dari kemusyrikan menuju tauhid. Dari maksiat menuju apa? Ketaatan. Ini Rasulullah hak. Buktinya apa? Di sini diteruskan. Wajhu dzalik, buktinya annallaha ja'ala ittiba'ahu sababan li mahabbatillahi lil 'abdi. Buktinya bahwasanya Allah ja'ala ittiba'ahu, Allah menjadikan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab Allah menjadikan, ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah, risalah kepada Rasulullah adalah hak. Buktinya apa? Allah menjadikan mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sebagai sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ini. Yang keenam, annahu ulama qawiyul ittibai, ittibail insani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka takala seorang itu kuat dalam mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, karena aqwa burhanan, maka dia menjadi kuat buktinya, dalilnya, ya, ala sidqi mahabbati lillahi, atas benarnya mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, maka dia benarlah mengikuti atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi min alamati mahabbatil insani li rabbih, maka ini adalah satu ciri atau ciri-ciri seorang yang mencintai Rabb-nya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aital insana, ya, syadidal ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jika kalian melihat, jika kalian melihat seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, annahu syadidul mahabbati lillah, bahwasanya orang tersebut sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para ulama, ya, akhi. Para ulama mereka sangat mencintai Rasulullah, dan pasti dengan dia mencintai Rasulullah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita lihat. Contohnya siapa? Contohnya banyak. Di antaranya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Ya. Anaknya siapa ini? Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Coba antum lihat. Bayangkan, ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bapaknya Umar bin Khattab. Ya, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, ya. Khalifah, ini khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang 3/4 dunia dikuasai siapa? Umar bin Khattab. 3/4 dunia dikuasai Umar bin Khattab, khalifah. Ini anaknya. Ya. Ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah hari apa, safar kemana, ngikut. Di mana Rasulullah buang hajat, di mana Rasulullah sholatnya, ngikut ini Ibnu Umar. Padahal beliau masalah anaknya khalifah, kurang apa? Yang 3/4 dunia di bawah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang baru kepala desa aja udah masalah, suruh ngaji enggak mau. Kenapa? Ini kan baru anaknya semua Pak RT, ya, mamanya, ya. Enggak mau, ini anaknya khalifah 3/4 dunia waktu itu. Zamannya siapa? Umar bin Khattab. Ini anaknya, masya Allah. Bapaknya begini, anaknya lagi lebih mengikuti Saking dia cintanya kepada Rasulullah, maka dia pula mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengapa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, anna ittiba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sababun limahabbatillahi lil abdi. Bahwasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dari kecintanya Allah, cintanya Allah kepada seorang hamba. Ya. Tadi ayatnya telah disebutkan. Sekarang faedah yang ke-8. Untuk melihat. Wa annahu annahu yanbaghi lil insani an yajiba ghairahu bima huwa aktsaru min su'alihi. Sepatutnya seorang untuk menjawab, ya, pada selainnya dengan apa dia yang lebih banyak atau yang lebih apa akbar, yang lebih mencangkup dari apa, dari pertanyaannya. Kalau itu butuh kepada dia membutuhkan, ya, nah, pertanyaan sedikit tapi dia jawabannya lebih banyak, maksudnya gitu. Itu boleh ketika itu butuh dengan penjelasan. Itu, ya, nggak cuma ringkas saja, tapi kalau di situ butuh dengan penjelasan, pertanyaannya pendek, tapi kalau butuh penjelasannya panjang, boleh panjang, boleh, atau sepatutnya malah lebih panjang kalau dia dibutuhkan. Yang ke-9, isbatul mahabbati bainal abdi wa rabbi min janibain, yaitu menetapkan kecintaannya antara seorang antara hamba dan Rob. Jadi kita menetapkan seorang hamba itu cinta dan Rob, yaitu Allah. Di mana tuhibbunallah, kalian mencinta Allah. Maka di sini adalah sifat atau dia menetapkan kecintaan seorang hamba. Yuhibbukumullah, dan di ayat setelahnya itu yuhibbukumullah, dan Allah mencintai kalian. Ini adalah sifat bagi Allah, mahabbah. Kita lanjutkan. Ini yang 10. Lihat. Faedah yang ke-10. Atsamratul jalilatu. Ya. Atsamratul jalilatu. Bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bimahabbatillahi lil abdi. Adalah hasil yang mulia. Buah yang sangat sangat sangat agung. Apa itu? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dzalika bimahabbatillah, dan demikian itu kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan dia akan dengan mengikuti Rasulullah, dia akan mendapatkan buah yang sempurna, ya, dan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, perintahkan, itu akan mendapatkan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halawatul iman, manisnya iman, ya, manisnya iman. Enggak cukup di situ, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersamanya. Bersama siapa? Rasulullah. Kapan? Fil yaumil akhir. Di hari kiamat. Ya. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan? di hari akhir. Masya Allah. Makanya hendaklah kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari situ, setelah hari kiamat, dengan kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dikumpulkan dengan Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam. Ada kisah yang sangat bagus sekali. Ini anak bawakan. Ya, kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Anas bin Malik. Antum tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik ini sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau enggak cuma seorang sahabat yahi, enggak cuma seorang yang ngambil ilmu dari lisan yang murni dari Rasulullah, tapi beliau di samping itu juga beliau adalah pembantunya Rasulullah. Pembantunya siapa? Oh, Rasulullah yahi. Selama berapa tahun? Setahun atau 2 tahun enggak? 10 tahun. Pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berapa? 10 tahun. Anas bin Malik, ya. Dari Rasulullah, dari mulai hijrah dari Mekah menuju Madinah, 10 tahun. Mulai hijrah, Anas bin Malik dia sebagai pembantunya. Rasulullah mau sholat, nyediain bejana untuk sholat, untuk wudhu. Ini selama 10 tahun, ya. Dan Anas bin Malik ini adalah seorang yang mukori, yang membacakan Al-Quran langsung kepada Rasulullah. Coba, ini Anas bin Malik. Enggak, selain itu adalah beliau adalah seorang periwayat hadis, rawi. Dan kita banyak ribuan hadis, ya. Dari mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang imam, ya. Dan beliau juga seorang mufti, Anas bin Malik ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau sebagai seorang ulama, seorang mufti yang berfatwa, masya Allah, berfatwanya di kalangan para sahabat. Ini mengatakan, beliau mengatakan begini: Ja'a rajulun ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala ya Rasulullah. Takala itu, ini Anas nih yang mengatakan begini. Anas bin Malik tadi yang 10 tahun dari Rasulullah hijrah ke Madinah jadi pembantunya. Takala itu ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Itu, bukan Anas saja, ada seorang laki-laki. Ini Anas ngomong gitu. Ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Terus seorang laki-laki ini mengatakan begini, ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Rasulullah menjawab apa? Wama a'addatta lisa'ah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Orang tadi menjawab apa? Hubbullahi wa rasuli, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Orang tadi yang datang kapan hari kiamat ditanya, kak, kamu nanya-nanya hari kiamat, apa yang kamu bekalnya apa untuk hari kiamat? Kata Rasulullah begitu, apa yang kamu membekal untuk hari kiamat apa? Kau nanya hari kiamat? Oh ya, saya bekal saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah? Fa innaka man ahbabta, maka sungguh engkau bersama orang yang kau cintai. Tapi orang tadi mengatakan apa? Aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab apa? Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Siapa itu yang dia cintai tadi? Allah dan Rasulnya. Maka Anas yang mendengar ini, kan Anas melihat, karena pembantunya dekat sama Rasulullah, Anas mengatakan begini, fama farahna ba'dal islami farhan asyaddu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahagiakanku setelah Islam yang lebih lagi dari aku mendengar kata Rasulullah. Apa kata Rasul tadi? Fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik ini, ya, fa ana uhibbullah wa rasulah, karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Coba lihat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik mendengar sabda Rasulullah begitu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Langsung Anas bin Malik senangnya lebih senang setelah Islam dari apa? Dari mendengar ini. Sabdanya Rasulullah ini. Ya. Mendengar Rasulullah mengatakan engkau akan bersama di akhir di hari kiamat dengan orang yang kalian cintai. Masya Allah. Maka Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna mahum, dan aku berharap untuk aku dikumpulkan bersama mereka. Siapa? Para Rasul. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya. Ini Anas bin Malik. Sampai senang sekali, padahal sudah 10 tahun. Masya Allah. Fa innaka man ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Nah, gimana kalau dia ngefansnya sampai meninggal dunia dengan pemain bola? Fa innaka ma'aman ahbabta, maka engkau di hari kiamat akan bersama yang kau cintai siapa? Oh, pemain bola. Fa na'udzu billahi min dzalik ya akhi. Ya? Atau artis. Wah, Masya Allah. Na'udzu billah. Nah, ini aturnya yang berbagai yang begini, yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau yang mencintai selain Allah dan Rasulnya, ya gimana? Apalagi yang seperti itu, maka saling melaknat ketika hari kiamat, ya. Wah, lalu menit lagi ya? Waduh, belum selesai nih, akhir. Apa pertanyaan yang gampang, ntar Ustaz yang lain ngapa ya, ini tanggung nih, di lagi ya. Ini apa? Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, wa Abu Bakrin wa Umar, dan Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap untuk aku dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Ini Anas bin Malik yang 10 tahun menjadi sampai Rasulullah meninggal, pengin lagi, udah 10 tahun padahal. Coba, wah, kalau orang kerja ikut bosnya aja, Masya Allah, mungkin gak mau kali kan. Satu tahun aja mungkin gak betah itu, apalagi dikumpulin lagi di akhirat kan. Ini, Anas bin Malik ya. Dan di sini mengandung faedah yang banyak. Kata Anas mengatakan, wa illam a'malu bi a'malim, walaupun amalku tidak seperti amalnya mereka. Amalnya siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tahu, mereka ini sahabat-sahabat yang besar. Umar dan siapa? Abu Bakar, sahabat-sahabat yang tinggi, yang kedudukannya Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka al-jannah, surga. Ya. Dan ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Laknatu alaihim. Ya. Yang mereka menghina Abu Bakar, menghina Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini orang-orang Syiah menghina mereka. Ya, melecehkan mereka. Merendahkan hak-hak mereka. Padahal mereka adalah yang Allah jamin surga. Gimana mereka menghina Abu Bakar dan Umar? Sedangkan Anas bin Malik, ya, sahabat yang alim, ulamanya para sahabat, mengatakan ingin dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat, walaupun amalnya tidak seperti mereka. Coba lihat. Maka gimana itu orang-orang Syiah yang merendahkan martabatnya Abu Bakar dan Umar? Mereka menjadikan kesetnya itu tulisannya Abu Bakar, kesetnya itu Umar. Iya ya, orang-orang Syiah. Kesetnya tulisannya Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabatnya. Na'udzubillah min dzalik ya, akhi. Padahal beliau udah dia apa? Jamin surga Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang-orang Syiah. Sampai Anas mengatakan, kami berharap untuk dikumpulkan bersama mereka walaupun amal saya tidak seperti mereka. Tahu amal mereka besar, sangat mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Ini kita lihat, lanjutkan lagi yang ke-11. Annahu yanbaghi lil insani idza amila al amala an yastas'ira, annahu muttabi'un bidzalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sepatutnya seseorang apabila dia beramal dengan suatu amalan, ya, hendaklah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang 12. Wa an al jaza min jinsin amal, bahwasanya balasan sesuai jenis amalnya. Balasan sesuai jenis amalnya. Semakin besar Allah akan memberikan apa? Besarnya ganjarannya. Apa itu? Di mana Allah mengatakan di dalam ayatnya fattabi'uni, ikutilah aku, itu menjadikan ini sebagai burhan, ya, untuk menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dari jenisnya itu apa? Allah akan mencintai seorang tersebut. Yang ke-13, anna ittiba'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sababun lil magfiratillahi li dzanbi, bahwasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sebab, ya. Satu sebab diampuni dosa-dosa. Masya Allah. Kita sepakat pasti pengen diampuni dosanya, enggak? Sepakat enggak? Sepakat ya, akhi. Tapi enggak cuma sepakat, harus ada syaratnya, ya kan? Pengen aja, tapi enggak pengen syaratnya, ya repot ya. Iya, apa di sini? Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian banyak para sahabat yang mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya tadi para sahabat di antaranya Anas bin Malik dan seluruh para sahabat waktu itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan. Nah, di sini ada. Saya bacakan ya. Ini tentang orang-orang Ansor yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kala itu, ya, ketika perang Hunain. Ini kalau kisah nih pada semangat nih kayaknya nih, ya. Kayak ini ya, anak-anak itu juga kalau dikisahin itu senang. Ya, ini kisah enggak cuma anak-anak ya, dewasa juga insya Allah ya. Karena banyak faedah ya, akhi. Yang cuman nerangin aja, tapi kisah masya Allah. Memberi suri tauladan di sana. Ini orang-orang Ansor. Ini jarang dibacakan ya, jarang. Walaupun ada tapi jarang. Ya mungkin ada yang pernah dengar ya. Jadi tak kala itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan di perang Hunain, tanpa berperang tapi mendapatkan ghanimah, ya, harta apa, fa'i, nama harta rampasan yang tidak berperang, udah mau perang tapi ini ketika mau perang Hunain ini kaum musyrikin lari dengan meninggalkan ghanimah yang luar biasa. Nah ketika itu kita tahu perang Hunain ini setelah Fathu Mekah, ya. Jadi orang-orang kaum musyrikin mana? Orang kaum musyrikin Mekah baru masuk Islam, baru masuk Islam, ya. Nah, tak kala itu Rasulullah membagikan harta rampasannya. Abu Sofyan yang baru masuk Islam dikasih 100 unta, masya Allah, 100 unta. Masih kurang, tambah lagi 100 unta ya, akhi. Ini Rasulullah. Masih kurang lagi 100 unta, berapa? 300 unta. Untuk apa? Mentaklifkan qalb, yaitu melembutkan hatinya Abu Sofyan. Baru-baru masuk Islam ini, orang badui kasih 100 kambing. Datang lagi kasih harta emas perak banyak. Masya Allah. Nah, orang-orang Ansor ini yang ikut berperang tadi, ya, yang di depan, yang sampai mereka masih megang senjata, masih memegang panah mereka, masih megang pedang-pedang mereka, yang sebagian masih ada meneteskan darah pedangnya, enggak dikasih sama sekali sedikit pun. Orang-orang Ansor, ya, orang-orang Madinah. Sedangkan orang-orang tadi yang baru masuk Islam dikuasai Abu Sufyan 300 unta, sampai di riwayat yang lain mengatakan Rasulullah enggak takut miskin, masya Allah. Habis ghanimahnya yang luar biasa banyak dibagi-bagikan. untuk melemahkan apa? Untuk mentaklifkan, melembutkan hati seorang agar cinta kepada Islam. Kita kadang-kadang infak 1000 perak, ada susah sekali ya. Nah, salah nih. Ini Rasulullah. Baru satu orang Abu Sufyan nih, pemimpinnya itu yang baru masuk Islam. Belum yang lainnya 100-200, masyaallah. Kan ini harta gunima yang sangat banyak, sedangkan orang-orang Ansor tidak diberi sedikit pun. Mereka udah masih bawa pedang, masih bawa tombak, masih bawa senjata ngeri kasih. Maka timbullah perasaan yang kusak-kusuk. Ya, kusak-kusuk ini apa nih bahasa Indonesianya nih? Ya, jadi itu Rasulullah, masa kita enggak dikasih? Kita kan yang perang, yang ikut perang juga. Masa itu dikasih banyak harta, ratusan unta, ratusan kambing, kita yang masih megang senjata enggak dikasih apa-apa. Ada yang mengatakan begini. Wah, itu Rasulullah udah ketemu sama kaumnya itu. Jadi ngelupain kita ini, itu orang-orang Ansor. Mereka kasihan enggak? Masuk kasihan ya, udah ikut perang enggak dapat apa-apa. Ini yang baru masuk itu kasih semuanya. Mungkin fitrahnya manusia juga begitu mungkin ya. Oh, sayang mati-matian nyawa enggak dikasih apa-apa ya kan. Ini. Akhirnya apa? Sampailah ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mengatakan apa? Ada ketuanya orang Ansor. Namanya Sa'ad bin Ubadah itu. Ditanya Rasulullah, "Rasulullah, ini kaum saya orang Ansor ini berkata begini dan begitu." Kayaknya enggak terima gitu loh. Enggak terima pembagiannya harta rampasan. Itu. Kata Rasulullah, "Yaudah, kumpulin mereka di sini, orang Ansor semuanya." Ya kan? Maka dikumpulin semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, "Udah kumpul semuanya orang-orang Ansor, jangan ada orang Muhajirin sedikit." Rasulullah naik mimbar. Rasulullah mengatakan begini. Ketika Rasulullah tahu mereka ada hati yang ngiri gitu loh. Mereka dikasih ratusan orang, kok manusia dikasih, kok kita enggak gitu. Kita yang berperang gitu kan. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan mereka malah mengatakan, "Faqala ya ma'syarul Ansor, alam ajidkum dolalan fahadakumullahu bi." Ya wahai orang-orang Ansor, bukankah aku mendapati kalian ketika itu kalian lagi sesat, tapi Allah telah memberikan kalian petunjuk dengan sebab aku, gitu. Kata Rasulullah. Kata orang Ansor, "Iya benar Rasulullah," gitu. Masih belum terima. "Iya, masih belum terima. Iya benar Rasulullah. Kami dulu berpecah, sesat. Nah, dulu sesat belum datang Rasulullah, masih orang-orang musyrik. Datang Rasulullah ke Madinah, banyak mereka yang masuk Islam." Mereka mengakui, "Iya benar Rasulullah." Akhirnya mengatakan lagi, "Dan aku mendatangi kalian, wahai orang-orang Ansor, yang dahulu kalian berpecah belah, berperang, saling berperang saudara sama saudara yang lain. Tapi dengan datangnya aku ke Madinah, kalian menjadi orang yang saling mengasihi." "Iya benar Rasulullah, masih, iya, tapi masih kurang, gitu kan? Masih apa? Masih grutu, ya bahasanya itu bahasa Indonesianya ya. Masih apa? Masih kurang puas pembagiannya." Akhirnya apa? "Ya udah," kata Rasulullah. "Dulu aku disiksa, kami dihinakan di Mekah. Kami datang ke kalian, kalian memuliakan kami. Benar enggak?" "Benar." Yang menolong siapa? Orang-orang Ansor." "Iya benar." Wah, tambah semangat. "Iya benar Rasulullah, engkau datang dihinakan di sana, engkau di Mekah dihinakan, engkau datang ke sini kami muliakan. Ya kan? Engkau di sana dengan sahabat-sahabat engkau di Mekah akan dibunuh, tapi kamilah yang membela. Kami yang memuliakan engkau, yang membela dengan anak-anak kami," katanya. "Tapi tetap masih enggak, belum ini, belum apa? Belum ridho dengan pembagiannya Rasulullah itu." Maka Rasulullah mengatakan yang terakhir begini. "Ala tardona an yadhaban nasu bisyati wal ba'ir." Apakah engkau tidak ridho wahai orang-orang Ansor, yang manusia akan pulang mereka dengan ratusan unta, dengan harta emas dan perak. "Wa tadhabuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum." Akan tetapi engkau akan pulang bersama Rasulullah. Langsung di situ baru mereka langsung apa? Langsung tahluk, masyaallah. apakah engkau tidak ridho wahai orang-orang Ansor? Mereka pulang sama ontanya, ratusan onta, ratusan kambing, sama harta yang banyak. Sedangkan kalian wahai orang-orang Ansor, kalian akan kembali ke Madinah bersama Rasulullah. Apa kalian tidak ridho? Langsung di situ apa? Kita lihat kisahnya. Terusin gak ini? Ya. Apa engkau tidak ridho? Kalian akan pulang bersama Rasulullah. Ya pasti ridho, ya kan? Jelas. Maka Rasulullah mengatakan apa? Laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansor. Kalaulah tidak karena hijrah, aku menjadi orang ansor. Walau salakan nasu wadian wa syi'ban lasalaktu wadil ansor. Kalau seandainya manusia meniti satu lembah dan orang-orang meniti satu lembah yang lain, sungguh aku akan mengikuti orang-orang Ansor. Terus Rasulullah mengatakan apa? Allahumma irham Ansor wa abna'ahum wa abna'ahum. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor. Rahmatilah anak-anaknya. Berikanlah karunia kepada cucu-cucu mereka. Maka orang-orang Ansor ridho. Mereka sampai nangis. Ya. Ini. Lihat sampai mereka menangis sahi. Fabaqal qaumu hatta ahdalu lihahum. Sampai orang-orang Ansor itu sampai menangis. Sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Wa qalu, dan mereka pada nangis mengatakan begini, radaina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kisman wa haldan, kami ridho bagianmu, atau engkau membagikan seperti itu, kami ridho dan kami gembira. Yang pertamanya enggak ridho, ridho. Masya Allah, ini orang-orang Ansor, lihat lembutnya hati mereka. Ya, apakah kalian akan ridho? Apakah engkau tidak ridho? Mereka pulang dengan ratusan onta, harta emas perak, akan tetapi kalian akan pulang dengan membawa Rasulullah. Apakah kalian mau menukar? Coba masya Allah. Langsung nangis orang-orang Ansor. Sampai membahasai jenggot-jenggot mereka. Dan mengatakan, rodoina, rodoina, rodoina ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Kami bahagia dengan pembagianmu ya Rasulullah. Coba. Ini orang-orang Ansor. Masya Allah. Ini waktunya udah habis, Sahih. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sudah lebih 5 menit afan. Ya semoga di pertemuan yang pada kesempatan hari ini mendatangkan manfaat yang banyak, yang akan menjadikan kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkan. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam ingin melihat, ingin dikumpulkan dengan Rasulullah, ya, ingin mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin kita apa? Mencurahkan harta jiwa agar kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan apa yang Rasulullah larang. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ana sendiri dan ikhwan dan akhwat sekalian. Dan kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, enggak apa-apa. Yang selagi anak bisa, anak siapa yang enggak bisa, bisa tanya yang Ustaz yang lain. Ya, Fadol, kalau mau ada yang bertanya. Kalau enggak ada yang tanya, anak yang nanya ya. Ya. Risalah ini adalah wahyu. Jadi, ar-risalah dalam bahasa Arab itu bisa wahyu atau bisa surat. Kalau kita biasa kalau muhadatsah percakapan itu risalah namanya surat. Kalau kita risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Apa itu Sunni dan Syiah? Apakah termasuk dalam Islam? Wah, ini bagaikan apa? Kalau dalam radio itu bagaikan air dan minyak, ya. Sunni dan Syiah. Adapun Sunni, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Syiah, agama yang dibuat oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Dan ini agama Syiah bukan Islam. Bukan apa? Bukan Islam, bukan. Walaupun dari zahirnya sama. Mereka sholat. Tapi kalau kita lihat dari dalam, lihat dari akidah mereka, jauh dari Islam. Sampai mengatakan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan apa orang Syiah ini? Hum laisa minni. Oh, hum laisa minna. Mereka bukan apa dari kita, bukan orang Islam. Jelas. Mereka sebagaimana yang tadi ana apa sebutkan apa? Mereka mencaci maki sahabat Abu Bakar. Mereka mencaci maki Umar bin Khattab. Mereka mencaci maki siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin mereka surga. Ya. Sampai ketika itu siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman berdiri di Gunung Uhud. Antum tahu Gunung Uhud? Di Arab Saudi sana. Gunung Uhud, ya. Yang merah. Iya. Jadi yang di sini ketika itu di Gunung Uhud berdiri Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhud tambah getar. Masya Allah, getar ya ini orang sahabat-sahabat yang mulia ya ahi. Kata Rasulullah, usbud ya Uhud, diam engkau ya Uhud, di atas engkau adalah Rasulullah. Ya, orang yang siddiq, siapa? Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq, dan orang dua orang suhada. Siapa suhada ini? Umar dan Utsman. Oh suhada yang mati syahid. Ya, mati syahid. Dan agama Syiah ini banyak. Banyak penyimpangannya. Ya, banyak penyimpangannya. Bukan, dan ini bukan termasuk Islam. Akidahnya mereka mencaci maki para sahabat, enggak bisa. Sedangkan kalau kita mencaci maki sahabat, pasti kita terputus dari apa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat Rasulullah menyampaikan hadisnya, ya, mengatakan perkataan itu yang meriwayatkan siapa? Para sahabat, hadatsana fulan, sami'tu fulan, dari sahabat. Kalau kita membenci ini, para sahabat ini, sama saja kita membenci syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan mereka menghilangkan agama Islam. Orang-orang Syiah. Dan mereka mengatakan di dalam, mereka punya Al-Quran sendiri. Ya, mereka punya Al-Quran sendiri. Yang lebih tebal 3 kali lipat dari Quran yang kita punya, ya. Dan di situ ada dalam Al-Qurannya mereka banyak pentakrif, ya. Lebih tebal dari Al-Quran yang kita punya. Masalah kayak apa itu? Berapa ribu ayat itu, ya? 3 kali lebih tebal. Sampai mereka mengatakan apa di dalam ayat yang mereka, sudah di kitabnya mereka ada ayat yang dirubah. Di sana ada mengatakan waja'alna aliyan sihra itu. Kami telah mereka mengagung-agungkan Ali saja, ya. Nah, sampai di ayatnya mereka kami menjadikan Ali sebagai menantu. Masyaallah, enggak ada. Al-Qur'an enggak ada, mereka katanya ada. Mereka mentafsiri surat Al-Fil. Katanya itu bukan fil, gajah itu. Itu tank katanya. Wah, itu orang Syiah ya, ahli. Bahaya. Orang-orang Syiah, masuk ngawur, ya. Dan sekali lagi, agama Syiah ini bukan dari Islam. Jangan lihat zahirnya, akidahnya mereka. Dan mereka kalau azan juga apa? Mereka kan meyakini apa? Bahwasanya risalah wahyu diturunkan kepada Ali, kata mereka, bukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata mereka, keyakinan mereka apa? Malaikat Jibril salah alamat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang Syiah. Malaikat Jibril salah alamat aturan kepada Ali Rasulullah, ke Muhammad. Makanya mereka kalau azannya, mereka ada azan. Itu azannya gimana? Kalau kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau dia apa? Asyhadu anna aliyan Rasulullah. Coba Aliyan Rasulullah, bukan Muhammad. Dan Aliyan, Masya Allah. Dan ini penyimpangan yang sangat banyak, ya. Dan ini sangat memusuhi Sunni, orang-orang ahlu sunnah. Sunni nisbat kepada sunnah, ya. Wallahu a'lam. Nih tolong Ustaz berbagi perjalanan Ustaz menuntut ilmu supaya bisa memotivasi kami dalam menuntut ilmu din. Waduh, perjalanannya ini 1 jam lebih nih kayaknya nih. Waktunya gak cukup ini ya. Masya Allah, ini aja udah sampai jam berapa? Ya ini jalanannya gimana ya? Ya. Ya pertama belajar tahu di sana apa di Bekasi ya waktu itu ngaji. Ya di sana tapi enggak belajar, cuman seminggu sekali atau 2 kali belajar taklim ya, seperti begini biasa alhamdulillah. Dan kesempatan itu pengen belajar ya mondok kan setelah ini ke sini, Mahat Ukhuwah ini. Ke Mahat Ukhuwah dan nah di sini baru selesai nih, baru sekarang lagi pengabdian, ya 3 tahun di sini kurang lebih, itu aja. Dan kita dalam motivasi dalam menuntut ilmu banyak, semakin kita mendatangi majelis-majelis ilmu kita semakin banyak di sana nasihat, di sana banyak mauidzah, ya nasihat yang baik. Sebaliknya kalau kita semakin jauh dari menuntut ilmu, semakin jauh pula kita nasihat, ya. Ini di sini pertanyaan ketika berada di masjid taklim saya merasa menjadi orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya alhamdulillah. Namun ketika pulang dari majelis rasa cinta itu semakin berkurang. Bagaimana Ustaz? Ya namanya itulah iman. Bertambah dan berkurang, ya. Iman bertambah dan berkurang. Maka hendaklah kita berdoa ya. Namanya iman sebagaimana para sahabat juga, bukan kita aja yang merasakan seperti ini. Ini sahabat ya, sahabat yang langsung bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung turunnya wahyu. Yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga melihat wahyu, turunnya wahyu, mereka sama seperti kita. Dan kalau kita lemahnya selama kita dalam sunnah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebahagiaan buat kita. Dan barang siapa kalau lemahnya di dalam yang tidak ada contohnya, maka akan apa? Berpaling sejauh-jauhnya, binasa. Gitu. Maka hendaklah kita terus dalam belajar dan menuntut ilmu karena ini di dalamnya banyak apa manfaat nasihat. Dan seorang semakin jauh dari majelis ilmu bah begitulah ya, tidak ada nasihat, tidak ada ya bimbingan dari agama sama ya. Jadi maka kita apa berdoa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya musharrifal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, hendaklah kita pak, hendaklah saya minta untuk ditetapkan hati ini, karena kita kadang lagi semangat, masya Allah, kadang lagi futur, kadang semangat lagi, gitu, iman berkurang dan tambah. Maka bertambahnya dengan apa? Dengan kita, dengan beriman. Ya, pertama, banyak berbuat ketaatan, itu akan menambahkan iman. Bila kita selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan semakin kita jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan menjadikan apa? Lemah. Makanya dari sini kita hendaklah terus untuk belajar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa ana jawab. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.